Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ora kasus, kasus iki ya. Oke, kita tes nangaring curanmor, curahan perasaan dan humor. Perasaan apa baik, apa baik. Perasaan kesu, perasaan mangkel, perasaan berdedak, pelak tumprak dan cici dalam bentuk humor. Oke, kita tes karo kaki sami D dan langsung kita akan segera gundung untuk apa ya? Mendengarkan cerita sing paling apik sedunia, kita. Judulnya aku dudu tukang. Tukang apa? Tukang apa bae? Tukang gedut, udu tukang reme, udu tukang main, udu tukang madon wis pokoke dadi siji kajang apa? Tiriki. Jal, melek nyal, aja kawane turut tok isine jal. Wong urip pe iku karepe turu, bali kepriwe ka? Mantan melek sending ge, anake reng bae. Gentenan dene bopong, gentenan dene momong aja nyong bae karepe. Angger kok lagi gawe ta ya, sregep. Wah, ngawan bengi sore, bola-bali ketak-ketik. Dadane amben sing meledos. Gara-gara uli gawe orang, apa pertemuan. Siki ya itu barang square, dadi bayi dadi bocah. Karena gen lumat, karepe dolan bae. Menyat ya cal, menyat pak, menyat. Anak mau ngadan apa ya? Wah, ada durian kok, jangan lah, sudah sih itu. Gue gak ngerti aja kayak gue. Gue ngadan di rumah sana malah sadan. Eh, wajah ngenyak gue, wajah duraka gue, wajah kurang ajar gue. Mau lagi ngomai, lagi gue kayak bang turu kok malah berani ngadan. Kurang ajar ini aja. Mama keja, si ngomong ya. Ujarku langgar, kasih bunda lagi adan, bok. Anak apa jane amak karena jangan kati yang ganggu bayi bong turu doh. Eh pak, mandan melek sinding jajal. Mandan mikir sinding. Aja turunnya toh sih gue, pengarep-ngarep aja gue. Kayak anaknya reng bayi, gentenan ngomong. Aja nyong bayi ngarepe. Gentenan nih kakek bopong. Lah, bong kue bahasa ngurah gila-gila yong. Kue gue anu mandan orang mikir gue ya. Kue gue sing anu pancen jalan anu kebangetan pisan gue yong. Ngono nu gena-gena bocah menungsa ayak anak bongko di mana celiring ayak ae. Oh yang ngetir bae ayak ae. Tapi kowe malah dari ngaran-ngaran ini suara gena. Oh, di mana celiring degilmu? Ngawan bengi secara susoni kok ya. Ora mendelik nek matane ya. Aja baur-baur bae yo, aja baur-baur bae ya cal. Wadon tapi telake jangan kaya barongan uli nyangar. Mereka banget kan. Gelem ora kae mamang. Ah, aku suara gumun maring mata Erika. Yang gelem orang gelem ngomong bocah eh. Nah Rika tetep kan gelem baik. Alah, seorang ngadil-ngadil lah. Kayak kondisi tak ada nih. Rika ke dinaiknya uli orang ngomong. Rika ke dinaiknya uli orang bopong eh bocah ya. Tapi dengan satu syarat ke tulung nyecal. Kayak lampunya mati pedangan ke. Dandani nyecal. Anggar lagi gak perlu mengi-mengi dati orang datang ngoleti sentir. Dandani kayak lampung boleh kan? Dandani. Nyetak ngomong bocah yang nanyong. Kayak Rika dipasai bocah yang membuan. Sengi keburan bok naring sekarang. Bocah yang patah mungkin malah. Sengi ngarai tok-tok. Oh, degil mo. Eh, dandani lampu bore kayak anak. Nyong kok dandani lampu bore? Alah sore. Gojes. Gampang itu ngomong memang nyong itu bang listrik apa? Ah, memang nyong anu bakul PLN apa? Memang nyong anu bakul lampu apa? Dandani sopan sendeng. Dan menyesuaikan dengan profesi lo. Ngundang-ngundang itu kan jaring. Mereka dandani listrik. Dandani anu sendeng jajal. Kan jauh tolong maring. PLN apa merinding anah? Astagfirullahaladzim, muka darukur kau dandani piting antuk pekau dandak kau ngundang PLN patu tak beranjak jadi orang anak nikah, ha? Ngapa ngapa orang gelem kau sih kepriwe karep nikah, ha? Ya kau kira-kira orang gelem kau kan dandani gendeng anak kau, terus mangsa nudan lagi, gendengnya pengen ane bocor gara-gara nikah orang patut, mana gendang-gendang gendeng wis tua malah gotang ringan. Udah lah jangan apa barang, kayak botol nyecal. Belum dandani orang ini nyecal. Eh, gue sih mandang sopan sening nyecal. Nyongnya udah tukang bangunan, ha? Nyongnya udah tukang bangunan. Apa? Nyong udah tukang bangunan. Asalnya kok dandani gendeng, mandang sopan sending. Ini kira-kira pake bocor. Ngana melaku mari ke bumen, tuh gendeng itu pasangan nggak apa. Oh, penak kamu lagi perintah wong. Nyong itu bakul gendeng, itu tukang dandan gendeng, aja perintah aku dandan gendeng. Subhanallah, wabihamdi, subhanallah, hilang adem, ramane. Lurikak on dandani listrik kok gendeng. Kok dandani gendeng ngomong kudu bakul gendeng. Iki karepe ngapa sing ki? Eh, iki jajalnya. Dandani panci ki. Nyong apliwet ki, bocor pancine jajal. Dandani. Ki yo kandane ning pedung. Nyong kowe kudu iki kudu bakul panci, Mbok. Iki kudu tukang dandan panci iki kok mukae ki, Mbok. Bocor 10 tahun kaya sasarane 15 tahun. Nah, minggat, minggat, minggat. Layaban kena, maling pasare kena, maling pasare kena. Wedu aja apa kedu wedus sama kedu wong. Nek kusan kae iku sinyok jagone yo, ora sama wis diperintah. Yo tak mangkat dhewek nyong, ora dijujuk nang nyong. Dang dung dung dang dung dang dung dung dang dung tak gendung gendang gendung tak dung tak dung dung dung dung tak dung dung dung lek lek tutu tong trong tong tutu lek lek tutu tong trong tong tutu lek anakku paling ganteng bebek aja tiru ramane bisa nenget dua ayam anakku ganteng bebek tutu tong tong tong tong tutu lek lek tutu tong trong tong tutu lek. Berikan lu lagi ngudang anak, kapan lu lagi? Ngempani wedhus, Yung. Pernah kayak gandum teman. Eh, Kang Diri kak, rong wingi ora bali Kang Diri jajal. Rong wingi ora mari ngomah Kang Diri kan jajal. Hah? Rong patut teman dadi mulan ari kan jajal. Ora karo karuan pisan. Ngerti nang ora gara bayi plak layaban bae hawane. Ora layaban bae karepek. Wis jajal sing iki kak bali arep ngapa jajal, ha? Arep bali arep apa? Madang, madange ana njaluk ngene nini-nini ana. Kayung mana naso sending Yung, nyong Bali berniat baik Yung. Nyong Bali gue punya etika baik, memperbaiki diri, mengembangkan diri. Saya ingin bertobat Yung. Alah gojes, tambah nangis lambemu. Masa dina lambene baru ngomong kayak ping 200.000 jajal. Ora bakal nyong andel. Kayung ora Yung tenang bae ngandel bae karo nyong Yung. Nyong sik wis tobat Yung. Nyong arep memperbaiki diri Yung. Nyong kepengin apa ya sila yang membuat istriku dan anak-anakku senang Yung. Ah, lambemu gue ngomong gue. Mangan lap banget katora. Sorang andel-andelan Yung. Sorang andel-andelan. Kayung asal iku nyekal aja si mantan. Aso sendiri lu. Nggak jauh ngegas bae kayak gitu Yung. Ini Yung balik oke lah, Yung menebus kesalahan wis. Keinginannya di kaprentan Yung dandan listrik, dandan lampu, dandan panci apa barang, dandan gendeng wis. Ini tak lakon di kaprentan Yung. Wis belajaran keinginannya Rom Dina maring pasuruan. Ini pokoknya dandan di kaprentan Yung. Apa bayi sih rusak nang omak dandan di kaprentan Yung. Anas piting kayak kena ngarep rumah wis kebuak isinya Yung ya gelem nyedot Yung lah. Hahaha, kayak gue. Nyedot. Belum beres aja ngomong ini kan. Kandani ini kan. Kandani ini pak. Nyong wis ora butuh tenaga Rika. Nyong wis ora butuh bantuan Rika. Ana lampu, ana panci, ana wajah, ana gendeng sing mana borot, ana amben sing mana meledos, ana kursi sing mana tukrek sikile. Wis dandani kabeh. Dandani kabeh. Kalis, ini kan lu ngarong dina. Apa bayi rusak nang omah wis dadi kabeh, wis beres kabeh. Dadi siki ini kan surah seperlu balik. Wis minggat deh minggat kena. Rong tahun arep 20 tahun, ora urusan. Ora urunan, ora de duit. Sudah, sangat temen dadi siki Yung. Mulane ora salah iku dimilih ini kan dadi bojone Nyong. Nyong mulane ketwingi karepe pengen bali baik. Ternyata Rika panjenengan nu jos gandos pisan. Kon ngurus anak tejeng, kon ngurus bodoh ya ora kewirangan. Kon ngapa bari ka tejengan? Tek dandani lampu, dandani panci, nembel panci. Dandani gendreng apa barang Rika dewek jan sing ngerjani ayo jananu idola pisan Rika Yung udah dadi wong wadon Yung ala jan Yung gelem duwe wong kaya Rika nang hulu las Yung jan tak ingunan Yung tempani an Yung Yung wis ora sang rayu ora salami lambene kowe lah ya kandane pangene kandane ngene winginane Yung njaluk bantuan maring kaki Kartanom kek anake mun saning bruk omahe Rika ngerti mbok. Oh, kaki Kartanom, dudah nyaran, si minginannya ditinggal mati bojone gara-gara mati kecemplung sumur. Hahaha, minginannya teka, kunduk, kunduk, kunduk, kunduk, kunduk, jauhnya harus menjujuki selamatan. Yang rasan, maring kaki Kartanom gue miki, kebang jajal lah ya. Lampu ramuru, gendeng kayaknya pada bocor. Anak panci kayak kayak telu, nangguma bocor kabeh. Harus libat ngantek orang tejeng. Udah terus? Ya akhirnya didandani nang kaki Kartanom gue mau. Saya Tini kan yang ngapik temen gue mati kaki kartanum gue yong. Dah bang menaya kok jadi ceritanya kayak gini pak. Mengenai lagi nyong jaluk tudung ke kaki kartanum jaduk sesuatu wari nyong. Oh jaluk upah gue yong. Jaluk upah. Ada dua pilihan yang harus aku pilih. Siji gak wek naroti apa turu bareng karena nyong patang puluh dina. Alah nyong gak paham pilihan Erika. Nyong gak paham bisa ngerti nyong karena kaki kartanum lah. Kaki kartanum ora gelem ora sejatinya kan turu bareng karena patang puluh dina. Nyong ngerti mesti ku terus gak wek naroti mbok. Walah pak, pak. Memangnya nyong juragan roti, memangnya nyong bakul roti. Goodbye my friend. Goodbye my love, patang puluh dina lah. Puasa be puasa. Kira-kira orang kuat ya kayak nana guys. Sempet nama ring lama ngapa main seloro. Bulan nih, hari lagi di perantana mau madon. Kejangkakan alasan. Gue kayak gue cahiri gue ya. Jari-jarinya bakul roti ya pak. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.